sengaja ku menipu. Engkau cuma keliru, tapi itu bukan niatku. Tolong dengar, mau kau tahu, aku cuma perlu perhatianmu. Bila ku perlukan, kau tiada, dan penuh alasan caranya. Silapan yang dah kumulakan. Oh, sedar punca ini darimu. Tolong dengar, mau kau tahu, ku berhatian menyayangimu. Bila ku perlukan, kau tiada, dan penuh alasan caranya. Aku terpaksa untuk bawa bertenang.